الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين إخواني في الدين أعزكم الله rentetan ayat dari sebelumnya barakallahu bikum tentang innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin. Yang bisa keluar dari area ini keluh kesah, tidak sabaran, kalau memiliki dia menahan, menampung, tidak berbagi, tidak memberi, tidak akan ada yang bisa keluar dari area ini kecuali al-musallin. Barakallahu fikum. Toh kalaupun nampak dia memberi berbagi, mesti ada tendensi lain, riya, sum'ah, atau ada sesuatu yang diinginkan dari urusan-urusan dunia dengan dia memberi. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melegakkan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang terus menerus dia melakukan salat, menegakkan salat. Walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum, yaitu orang-orang yang senantiasa pada harta mereka ada hak yang ma'lum. Lisa'ili wal mahrum, untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta. Barakallahu fikum. Karena ada juga orang yang tidak meminta walaupun memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi. Artinya dia miskin cuma karena kehormatan dan harga dirinya yang menjadikan dia tidak meminta-minta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka-mereka yang membenarkan adanya hari kiamat, hari pembalasan. Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, yakni orang-orang yang terhadap azab Rabb mereka, mereka sangat khawatir, takut jangan sampai diazab. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala semestinya tidak ada seorang pun yang boleh merasa aman dari adab itu. Mestinya harus ada khawatir, rasa takut jangan sampai kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafidhun, yang orang-orang itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak perempuan mereka. Fa innahum ghairu malumin, karena dengan menikahi, menyalurkan syahwat melalui istri-istri dan budak-budak perempuan, tidaklah tercela. Istri, silahkan walaupun lebih dari satu, kata Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matsna wa tsalaatsa wa rubaa'. 4. Adapun perempuan-perempuan yang merupakan budak, tidak ada batasannya. Barakallahu fiikum. Famadhi bitaghawara dzalika fa ulaika humul aadun, maka barang siapa yang mencari penyaluran syahwat selain dari dua tempat ini, istri dan budak perempuan, mereka-mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Artinya mereka telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan onani mungkin, atau masturbasi, atau dengan homo, atau dengan apapun. Barakallahu fikum. Selain dua tempat ini, maka mereka-mereka itulah yang melakukan perkara yang melampaui batas. Mereka telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Islam sejalan dengan fitrah manusia, karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan hukum. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan apa? Ciptaannya. Barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan syahwatnya, maka tentu ada aturan yang mengatur masalah syahwat ini. Barakallahu fikum. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Maka ketika mereka melampaui batas ini, maka dialah yang tercela. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu mereka-mereka yang senantiasa menunaikan amanah, tanggung jawab. Apakah tanggung jawab atau amanah itu kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama makhluk, sesama manusia? Barakallahu bikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, barakallahu bikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak. Barakallahu bikum. Tunaikan amanah itu pada orang-orang yang memberikan engkau amanah. Baik. Wala takun man khanak, dan jangan kau membalas pengkhianatan orang terhadap engkau pengkhianatan pula. Subhanallah. Baik. Demikian juga ahd, perjanjian-perjanjian mereka sepakati sesama kaum muslimin atau terhadap orang-orang kufar. Kalau memang di sana ada perjanjian, maka hendaknya ditepati, dipenuhi. Barakallahu fikum. Jangan dikhianati, jangan diselisihi. Walladzina hum bisyahadatihim qa'imun, yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan persaksiannya. Apakah persaksian untuk dirinya sendiri atau kerabatnya atau untuk orang lain, maka senantiasa dia menunaikan persaksian itu. Jangan dia sembunyikan atau jangan dia berdusta. Barakallahu fikum. Yang biasa disebut dengan syahadatul zur. Syahadatul zur, yakni saksi-saksi palsu. Tapi hendaknya dia menegakkan persaksiannya. Walladzinahum ala salatihim yuhafidun. Walladzinahum, dan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa terhadap sholat mereka, mereka menjaga. Diulangi lagi dari tadi, barakallahu fikum, di awal pembahasan tentang masalah, di akhirnya juga diakhiri dengan apa? Pembahasan tentang masalah sholat. Menunjukkan tentang pentingnya masalah sholat, lima waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka-mereka itu berada di dalam sorga, mukramun. Sifat-sifat tadi dari awal. Barakallahu fikum. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum bi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna bi yawmiddin walladzina hum min adabi rabbihim mushfiqun inna adaba rabbihim ghairu mamnun ma'mun walladzina hum li furujihim hafidhuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani bataga wa ra'a dhalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi shahadatihim qa'imun ulaika hum ala salati walladzina hum ala salatihim hafidhun ulaika fi jannatin mukramun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang memiliki sifat tadi akan berada dalam surga, mereka dimuliakan di dalamnya. mereka dimuliakan di dalam sorga, mukramun. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Famal alladziina kafaru qibalaka muhti'in?" Kenapa orang-orang kafir itu yang ada di sekitarmu bersegera mendatangi engkau dari arah muka belakang, samping, kiri, kanan, al-yamin wa an-shimali 'izin? Mereka berkumpul mengelilingi engkau. Barakallahu fikum. Mereka berbicara, mereka takjub. Ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Apakah semua mereka itu orang-orang kafir? Setiap orang di antara mereka berharap untuk mereka dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Sebagaimana ini diyakini oleh seluruh aliran, seluruh agama, seluruh kepercayaan, bahwa ketika mereka mati mereka akan masuk ke dalam surga. Ya, apapun penafsiran mereka tentang surga, karena setiap keyakinan dan agama ini memiliki penafsiran tersendiri tentang surga. Barakallahu fikum. Baik. Orang-orang Nasara memiliki penafsiran tersendiri tentang sorga. Orang Yahudi juga demikian. Dan yang paling sempurna dan yang paling benar penafsiran tentang sorga adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana sorga dia gambarkan tentang indahnya, tentang kenikmatan-kenikmatannya, dan tidak akan sama dengan apa yang ada di dunia ini, senikmat apapun yang ada di dunia ini. Barakallahu fikum. Lah, orang-orang kafir mereka juga berharap sangat untuk masuk ke dalam surga. Ayat la kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Bahkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dia sebagai seorang Yahudi atau dia sebagai seorang Nasrani. Ini keyakinan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan dan diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang yang beriman, untuk orang-orang muslim. Kata Rasulullah SAW, "La yadkhulul jannata illa nafsun muslimah." Tidak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslimah, jiwa yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan. Baik. Maka Allah membantah persangkaan mereka bahwa mereka bakal masuk surga. Kalla. Tidak seperti apa yang mereka sangka, bahwa mereka bakal masuk surga. La. Barakallahu fiik. Sebaik apapun amal mereka, sesoleh apapun dia, setelah diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah SAW, kalau tidak mengikuti Al-Quran dan tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka tertolak. Tidak akan diterima usahanya, amal solehnya. Ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Kalla. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sungguh kami telah menciptakan mereka dari apa-apa yang mereka ketahui, sama seperti yang lainnya dari kalangan manusia. Barakallahu fikum. Atas dasar apa dia bisa mengira dan menyangka bahwa dia yang bakal masuk surga? sementara aturan Allah Subhanahu wa taala sudah begitu jelas. Siapa yang kafir, siapa yang musyrik, maka tidak akan pernah bisa masuk surga. Baik, barakallahu fikum. Jangankan masuk surga, mencicipi saja sesuatu dari surga di luar surga, Allah tidak halalkan untuk mereka. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan makanan dan minuman surga untuk orang-orang kafir. Subhanallah. Fala uqsimu birabbil masyariq wal magharibi inna laqadirun. Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, Rabbul masyariq wal magharib, pemilik tempat terbit dan terbenamnya matahari. Inna laqadirun. Allah Subhanahu wa taala, tempat terbitnya matahari, bulan dan bintang-bintang. Inna laqadirun, bahwa kami sangat mampu untuk membangkitkan mereka semuanya. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah yang sempurna. Ala an nubaddila khairan minhum ma nahnu bimasbuqin. Sangat mampu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kami mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Barakallahu fikum. Yang tidak mau taat, yang tidak mau tunduk patuh, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengenyahkan mereka, memusnahkan mereka dan menggantikan kaum yang lebih baik dari mereka. Sangat mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidak akan ada satupun yang bisa mendahului kami. Tidak akan ada yang bisa keluar dari aturan kami, ketetapan kami. Barakallahu fiik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadharhum yakhudhu wa yal'abu. Fadharhum, biarkan mereka, tinggalkan mereka. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu. Mereka bermain, bersenda gurau di dunia ini, bersenang-senang. Baik. Ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia ini diadab, maka pasti di hari akhirat diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka. Tinggalkan mereka dengan kebatilan mereka. Tinggalkan mereka dengan permainan mereka di dunia ini. Hatta yulaqu yawmahul ladzi bihi wa'adun. Sampai mereka bertemu dengan satu hari yang mereka telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan hari itu, yakni hari kiamat. Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Hari itu mereka akan keluar dari kuburan mereka dengan bersegera. Sama seperti ketika mereka di dunia bersegera untuk mendatangi apa? Patung-patung mereka, berhala-berhala mereka yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka sembah sendiri, yang mereka takut sendiri terhadap apa yang mereka cipta. Mereka berlari-lari kecil, bersegera untuk mendatangi. Taib. Cepat mereka bangkit. Yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusbi yufid. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Cuman ketika dulunya di dunia mereka bersemangat, mereka bergembira, mereka berharap, tapi di hari akhirat nantinya khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, mata mereka tertunduk, mereka diliputi oleh kerendahan dan kehinaan, rasa takut, cemas, khawatir menyelimuti diri mereka. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang telah Allah janjikan untuk mereka, hari pembalasan. La haula wa la quwwata illa billah. Ini yang perlu kita ingatkan ulang, barakallahu fikum, bahwa kita dalam membahas tafsir ini ayat per ayat, barakallahu fikum, inilah yang dikatakan mentadabburi Al-Qur'an. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Barakallahu fikum. Qur'an ini perlu dibaca, perlu ditadabburi, perlu dipelajari. Perlu direnungkan apa saja yang ada dalam Al-Qur'an itu, sehingga dengannya menambah ilmu pengetahuan dan juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ayat-ayat adab akan muncul rasa takut, khawatir. Dan ketika membaca ayat-ayat berupa surga dan kenikmatannya ada rasa rindu. Taib. Ada harap, ada keinginan untuk menggapai dan memperoleh surga itu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan membahas tentang orang-orang kufar dan keadaannya di dunia ini apalagi di hari akhirat, kita berbohong sangat agar supaya kita tidak sama seperti orang-orang kufar. Dan ketika Allah SWT membahas tentang orang-orang saleh, orang-orang yang taat seperti yang kita baca tadi, harapannya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia itu tadi, yang dengannya kita akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Sebagaimana firman-Nya tadi, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang di dalam surga Allah SWT dimuliakan, diistimewakan oleh Allah SWT. Barakallahu fikum. Inilah usaha upaya kita untuk mentadabburi Al-Quran. Barakallahu fikum. Dengannya insyaAllah akan bertambah pengetahuan kita, bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan para majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.